Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira ba'd. Ya, silakan hafalannya diulang bersama-sama. Qalal musannif rahimahullah ya. Qalal musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'na. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض هي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الباء والتاء والفعل يعرف سوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Hafalan ya. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi liikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. وللأسماء من ذلك الرفع والنسب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنسب والجزم ولا خفض فيها جوز للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث وجمع المؤنث الثالث والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وهموك وفوك وذو مال وأما الواو هفلني وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السليم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأهوك وهمك وفوك وذو مال أفل. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السليم وفي أسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وهموك وفوك وذو مال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السليم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال أحسن. Baik, sekarang akan kita jelaskan tanda rafa' berikutnya, yaitu apa? Al-wawu. Setelah kita sebelumnya sudah menyelesaikan tentang penjelasan tanda dari apa? Dhammah. Ya, tanda rafa' berupa dhammah, yaitu dia menjadi tanda bagi rafa' di empat tempat, pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannatsis salim, dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Dan itu alhamdulillah sudah kita rincikan penjelasannya. Sekarang kita masuk ke penjelasan tanda rafa' berikutnya, yaitu wawu. Ammal wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawdhi'aini. Adapun wawu, sudah ya ini. Ya enggak apa-apa, kita ulang lagi. Ya. Ammal wawu fatakunu alamatan lirafi fi mawdhi'aini. Adapun wawu, maka dia menjadi tanda bagi rafa' di dua tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkaris salim. Masih ingat apa itu makna jamak mudzakkar salim? Apa yang menunjukkan? Lebih dari dua mudzakkar dengan tambahan di akhirnya apa tambahannya? Wawu dan nun ketika rafa dan ya dan nun ketika nasab dan jar. Contohnya apa? Ja'a al-muslimun. Bagaimana i'rabnya al-muslimun? Al-muslimuna fa fa'il mar fu wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhamma li annahu ya jam'ul mudzakari as-salim. Kayak gitu ya cara mengi'rabnya. Kemudian tempat yang kedua dari wawu adalah pada isim-isim yang lima, yaitu abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadhumalin. Coba di'rab, ja'a abuka. Abuka ja'a ya fi'lun madin. Coba, ja'a fi'lun madin. Mabniyun alal fath. Ya, ja'a fi'l madi yang dimabnikan di atas fathah. Kemudian abuka, bagaimana fa'il? Fa'il mar fu wa alamatu rafi apa al waw niyabatan anil dhammah. Artinya ya buka fa'il subjek ya. Dan dia mesti kalau subjek dihukumnya apa? Marfu rafa dan rafanya apa? Waw. Waw ini ganti dari apa? Dhammah. Ya. Wa huwa dan dia abu itu mudhaf. Ya mudhaf. Kemudian kafnya itu mudhafun ilaih. Dia dhamir mutasil ya. Dhamir mutasil. Mabni yang bersambung nanti akan ada penjelasannya. Dia mabni di atas fathah tapi pada mahalnya jar. Ini juga nanti insyaallah lah. Di tempat yang lain barangkali belum paham di sini. Ya. Ya, kita tambahkan yaitu penjelasan tentang syarat-syarat yang harus ada pada apa? Isim-isim yang lima ini agar dia di-i'rab dengan huruf-huruf dengan wawu ketika apa? Rafa', dengan alif ketika nasab seperti ra'aitu abaka. Dengan ya ketika jar seperti marartu bi abika. Jadi isim-isim yang lima ini abuka, akhuka, hamuka dan fuka, kemudian juga dzumalin di i'rab dengan wawu ketika rafa dengan syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya itu terbagi kepada dua syarat. Yang pertama syarat yang ammah umum meliputi semua isim lima ini harus ada ini syaratnya ammah ini. Dan yang kedua adalah syarat yang khosoh, syarat khusus tambahan pada beberapa isim saja. Kita sebutkan syarat yang umum yang harus ada pada semua isim yang lima ini agar dia di-i'rab dengan apa? Wawu ketika rafa, yaitu yang pertama agar dia mufradah, mufrad. Mufrad menunjukkan satu tunggal. Ya contohnya qala abuhum dalam Al-Qur'an itu qala abuhum. I'rabnya bagaimana? Qala abuhum, abuhum fa fa'il marfu. Banyak kalau fa'il marfu mesti fa'il marfu. Tinggal seluruhnya alamatu gitu. Alamatu rafi al-waw. Dilihat di sini, waw ini tanda asli atau tanda cabang? Kalau tanda cabang kan niyabatan. Ya, ani ad-dhammah. Sebutkan yang aslinya, tanda aslinya. Li'annahu minal asma'il khomsah gitu ya. Dan dia mudhaf, humnya mudhaf ilaih. Ya. Bagaimana kalau dia dimutsanakan seperti menjadi abawani, abun. Kalau musanna, musanna abawani. Karena abun itu aslinya abawun. Ya, abawun dibuang wawunya. Kalau dimusanakan keluar lagi wawunya. Maka kalau dimusanakan abu jadi abawani. Maknanya ya, ibu bapak. Abawani. Kalau dimusanakan maka tanda rofanya bukan lagi wawu. Seperti dalam ayat Al-Quran wawarisahu abawahu. Wawarisahu abawahu dalam surat An-Nisa itu. Maka diwarisi si mayit ini oleh abawahu ibu bapaknya. Abawahu i'rabnya fa'il marfu. Tanda rafanya apa? Alif. Kenapa musanna? Ya nanti ya, setelah ini akan kita sebutkan ya. Ya. Jadi fahami? Jadi kalau dimusanakan asmaul khamsah, tanda rafanya bukan wawu tapi alif. Ya nanti belum itu ya. Ya. Kemudian tidak boleh pula dijamakkan. Kenapa? Karena kalau dijamakkan itu tanda rafanya dhammah. Seperti dalam ayat waja'a ikhwatu Yusuf. Waja'a ikhwatu Yusuf, datang saudara-saudara Yusuf. Ikhwatu fa'il, setelah ja'a setelah fa'il marfu alamat rafi apa? Ad-dhammah, ad-dhahiru ala akhirih. Jadi fahami? Jadi syarat yang pertama yang harus ada pada isim yang lima ini agar dia di-i'rab dengan wawu ketika rafa adalah apa? Mufradah, mufrad. Kalau musanna bagaimana i'rabnya? Ya di-i'rab seperti isim musanna ya. Kalau jama' ya, kalau jama' ya jama' taksir ya, i'rabnya dengan dhammah ketika rafa, iya kan? Kemudian syarat yang kedua yaitu agar dia musaghharah, ditasghir, diperkecil bentuknya. Ya, bentuknya di keliru afan, agar mukabbarah, bukan musakharah. Mukabbarah, bentuknya dalam kondisi dibesarkan. Tidak dirubah bentuknya menjadi musakharah. Ditasghir. Bagaimana cara merubah satu kalimat yang tadinya mukabbarah menjadi musakharah? Caranya dirubah bentukannya menjadi pada wazan fu'ail. Akhun, ini mukabbarah. Iya, bentuknya besar. Akhun, saudara. Bisa diperkecil, maknanya pun berubah ya, saudara kecil nanti. Caranya bagaimana? Caranya dibentuk menjadi wazan fu'ail. Abu jadi apa? Ubayyun. Akhun, Ubayyun. Hamun, Humayyun. Fu, Fuwayyun. Zu, Zuwayyun. Kalau diperkecil seperti ini di tasghir, maka tanda i'rabnya, tanda rafa'nya apa? Dhamma. Contoh, hadza Ubayyuk, ini bapakmu. Ja'a Ubayyuk, ja'a Ukhayyuk. Jadi kalau kita i'rab, ja'a Ubayyuk fa'il marfu wa alamat rafi' ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhirih. Sudah pahami? Jadi syarat yang kedua apa? Mukabbarah. Lawannya mukabbarah apa? Musagharah. Apa sih yang dimaksud dengan musagharah di tasghir? Ya dirubah bentukannya menjadi pada wazan apa? Fu'ail. Insyaallah. Ketika di tasghir, maka tanda i'rabnya apa? Dengan tanda rafa'nya apa? Dhamma. Kemudian syarat yang ketiga, agar dia diidhofahkan, disandarkan, digabungkan kepada kata yang lain. Ya. Contohnya tadi, jabuk. Adapun kalau dia disendirikan, tidak diidhofahkan, maka tanda rafa'nya dengan dhamma, ja'abun. Ja'ahun, ja'ahamun. Ya. I'rabnya ya seperti isim mufrad yang lain. Ja'abun, abun fa'il marfu' wa alamatu rafi' ad-dhamma dhahiru 'ala akhirih. Paham? Syarat yang ketiga ini, itu agar apa? Diidhofahkan. Syarat yang keempat, agar idhofahnya kepada apa? Selainnya mutakallim. Seperti abuka, abu muhammadin, abu zaidin, boleh. Ya. Yang penting jangan diidhofahkan kepada yang mutakallim. Isim-isim yang lima ini. Ya. Kalau zu jelas enggak boleh diidhofahkan ya kepada dhamir. Bagaimana hukumnya isim-isim yang lima ini kalau diidhofahkan kepada yang mutakallim? Hukumnya maka dia i'rabnya dengan dhamma muqaddarah. Ja'a abi, ja'a akhi, ja'a hami. Ya. Hadza fiyya, fiyya. Ya, i'rabnya dengan dhamma muqaddarah. Ja'a abi, abi fa'il marfu wa alamatu rafi ad-dhamma al-muqaddaru ala ma qabla ya'il mutakallim. Sudah kita lewatkan itu ya, timbasan sebelumnya itu, tinggal merujuk kembali. Ya. Mana' min dhuhriya apa? Yang menghalanginya al-munasabah atau istighalul mahal bi harakatil munasabah, sibuknya tempat dengan harakat penyesuaian. Dhammanya muqaddarah dan dia mudhaf, yang mudhaf ilaih. Itu empat syarat yang harus ada pada semua apa? Isim-isim yang lima tadi, agar dia di rafa'kan dengan wawu. Ya. Meskipun kalau syarat idhofah itu yang enggak dibutuhkan pada dzu, karena yang namanya dzu melazimi idhofah. Ya kan? Enggak mungkin dzu enggak diidhofahkan. Nah, sekarang kita sebutkan tanda ataupun syarat tambahan ya pada isim yang lain, yaitu fu dan apa? Dzu. Ya, syarat tambahan pada fu selain empat syarat tadi yang umum adalah agar dia fu mimnya dilepas darinya. Ya, dilepas dari mim. Sehada fuka, ini mulutmu. Kalau mimnya bersambung dengan fu, maka wawunya hilang diganti dengan mim. Hada famun, ya i'rabnya dengan dhamma muqaddarah. Hada famuka. Ya, hada famuka, famuka khobar marfu'. Khobar seperti halnya fa'il ya, dihukumi marfu'. Marfu', hada famuka. Famuka khobar marfu'. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Zahir al-akhiri. Nah itu. Kemudian syarat tambahan pada apa? Dhu. Sekarang. Ya. Agar dhu maknanya sahib, pemilik. Seperti tadi. Dhu malin hadha. Dhu malin hadha. Dhu ilmin. Hadha dhu karamin. Hadha dhu khuluqin. Ini orang yang punya kemuliaan. Ini orang yang punya akhlak. Ini orang yang punya harta. Ya. Jadi dia harus bermakna apa? Sahib, pemilik. Tujuannya apa? Dikasih tambahan syarat ini. Agar jangan sampai masuk di situ dzu yang lain. Ya, dzu yang lain yang maknanya isim mausul allazi. Kalau zu yang mana alazi itu namanya zu to'iyah. Zu-nya orang-orang to'iyah. To'iyah. Kalau zu to'iyah itu tetap seperti itu. Enggak mau orang mabni. Seperti ja'a zuqoma, ro'aitu zuqoma, marotu bi zuqoma. Maknanya bukan sahib ini, maknanya allazi. Kalau dikatakan ja'a zuqoma, maknanya datang allazi qoma, orang yang berdiri, bukan pemilik berdiri. Al-muhim, kalaupun enggak paham enggak masalah, yang jelas dhu-nya maknanya harus apa? Sahib, bukan bermana allazi, maknanya bukan allazi, bukan isim mausul. Yang kedua, ya dhu-nya agar disandarkan kepada isim jenis yang bahir, isim jenis seperti karam, mal, apalagi kitab, apalagi silakan banyak, ilm, fadl, keutamaan, isim-isim jenis apakah yang maknawi sifatnya ataupun zat-zat, berarti mal kan zat ya bentuknya. Kalau fadl kan maknawi ya, ma'ani isim jenis tapi maknanya kan makna, enggak ada bentuknya fadlun ya kan. Ilm juga bentuknya enggak ada tuh. Atau yang zat, mal, kitab, apalagi silakan. Iya. Walad, enggak boleh dibafahkannya kepada dhamir nih, dhuka, dhuhu, atau kepada isim yang ma'rifah, dhu Muhammadin, dhu Zaidin, enggak boleh. Ya, itu. Kemudian, semoga bisa dipahami ya. Jadi, asmaul khamsah supaya dia di'irab dengan waw ketika rafa harus ada apa? 4 syarat umum. Ya, harus apa? Harus ada padanya syarat. Yang pertama, syarat yang umum menyeluruh yaitu apa? Agar masing-masingnya apa? Mufrad. Yang kedua, masing-masingnya mukabbara. Yang ketiga, mudhafa, diidhafahkan. Yang keempat, agar idhafahnya kepada selainnya mutakallim. Kemudian ada syarat yang khusus, syarat tambahannya itu pada fu, agar mimnya dibuang. Kemudian juga syarat yang khusus pada dhu, agar dhu maknanya sahib, pemilik, yang memiliki. Yang kedua, agar dhu diidhafahkannya kepada isim jenis, bukan kepada dhamir, bukan kepada isim-isim alam, isim-isim ma'rifah, bukan. Ya, isim ma'rifah Zaidun. Iya. Kemudian juga yang semisalnya, atau kunya juga isim alam, nah ya, kunya Abu. Iya. Atau julukan, ya, kufah, isim alam ya diantaranya, nah, banyak di sana. Al-muhim nama-nama bukan kepada nama-nama, karena nama-nama ma'rifah dia, bukan isim jenis. Ya, isim jenisnya di sini boleh dikasih alif lam, boleh tidak. Seperti dzul fadlil azim, dzul fadli. Iya, dzul fadli al-azim. Yang isim jenis ya. Isim jenis itu ya dia bisa menunjukkan banyak dan sedikit. Ya, seperti dhu fadlin, keutamaan kan beda-beda orang. Memiliki keutamaan, ada yang banyak, ada sedikit. Mal juga dhu malin, orang yang punya harta. Harta juga kan berjenis-jenis, ada yang sedikit, ada yang banyak. Itu jenis, si jenis bisa diterapkan, itu sesuatu yang sedikit atau banyak. Bisa diterapkan itu. Nah, baik, kita sekarang masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu alif. Sebagai tanda yang keberapa? Tiga, yang pertama apa? Dhammah, itu tanda yang asal. Kemudian apa? Wawu. Iya. Kemudian setelah itu baru alif. Wa ammal alifu wa takunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassah. Adapun alif, maka alif menjadi tanda bagi rafa'nya satu kalimat. Ya. Fi tasniyatil asma'i khassah. Menjadi tanda bagi rafa', yaitu pada satu tempat saja, yaitu isim musanna saja. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan kepada dua benda. Ya. Apakah bendanya konkret atau abstrak ya. Muzakarah atau mu'annas. Khosoh saja tempatnya. Alif ini sebagai tanda bagi rofa' di satu tempat saja. Itu pada apa? Isim musanna. Mananya apa isim musanna? Apa yang dia menunjukkan kepada dua. Iya. Musanna atau mu'annas atau muzakar. Oh jangan ini ya. Tersamarkan. Kalau musanna itu dua. Kalau mu'annas, mu'annas perempuan. Iya. Apa yang dia menunjukkan kepada dua. Mu'annas atau muzakar. Contoh dua muzakkar apa? Rajulun jadi rajulan. Contoh mu'annas bintun jadi apa? Bintan. Mudah kan? Ya. Kemudian ditambahkan dengan penambahan alif dan nun ketika rafa', dengan tambahan ya dan nun ketika nasab dan jar. Contoh ya, ja'a apa? Rajulani. Ja'a rajulani. Rajulani. Kalau kita i'rab rajulani fa'il marfu' wa alamat rafi' apa? Al alif. Ya. Dikatakan niabah. Kenapa dikatakan niabah? Karena ini tanda apa? Cabang. Niabatan ini dhammah. Niabatan ini dhammah. Kenapa? Di anahu musanna gitu. Ja'at bintani. Datang dua anak perempuan. Bintani fa'il. Marfu juga. Tanda rafanya apa? Alif. Alif ini niabatan. Supaya ganti dari apa? Dhammah. Kenapa? Di anahu musanna gitu. InsyaAllah gak sulit kan? Ya, saja kalau antum memustanakan isim alam dikasih alif lam, Hindun jadi al-Hindan. Ya. Apalagi Muhammad jadi Al-Muhammadan untuk memakrifahkannya. Kalau saya jelaskan sepertinya belum saat ya. Ya. Insyaallah sudah paham ya. Coba baitun dimusanakannya apa? Baitan, masjidun. Ya, qalan suah peci. Jadi apa? Qalan suatani. Iya, jadi taknya menjadi tak maftuhah. Iya. Ta yang tadi bulat jadi ta maftuhah. Fatimatani. Coba enggak sulit ya? Iya, musanna ini. Iya. Makna dua. Iya. Menunjukkan sesuatu yang dua. Yang dua ini kadang benda yang konkret seperti baitun baitan atau nasihah. Nasihatan, dua nasihat. Nasihat kan benda yang cuma abstrak yang enggak kelihatan. Fadlun, fadlani. Iya kan? Bisa di, seperti itu mutanakan. Ya meskipun ya masar pada asalnya enggak bisa. Nanti insyaallah untuk ini aja memudahkan saja. Ya silakan, barangkali ada yang mau disampaikan. Sebenarnya sana ada yang mulhaq gitu. Cuma khawatir sulit difahami. Mulhaq tuh dia bukan musanna, cuma dari sisi i'rab disamakan dengan musanna. Nanti ajalah ya yang seperti ini. Ya. Fi isnani mana apa dua? Ya. Isnani dua, tapi dia bukan musanna, cuma dalam i'rab seperti musanna. Dia namanya mulhaq. Ya nantilah. Takut enggak paham saya. Ya mudzakkar salim juga ada mulhaqnya. Ada mulhaqnya. Dia bukan jamak mudzakkar salim, cuma i'rabnya seperti mudzakkar salim, cuma 20. Ini bukan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena syarat-syarat jamak mudzakkar salim enggak ada. Kayak dulu isnan, isnatan itu bukan musanna, tapi i'rabnya seperti musanna dengan alif ketika rafa. Kenapa bukan disebut musanna ya? Karena syarat-syarat musanna tidak disebutkan. Enggak terpenuhi maksudnya. Tapi ini nanti ajalah yang seperti ini. Ya khawatir membingungkan. Ya. Ya. Al-bahr apa? Musanna ya, al-bahr, al-bahrani, wama yastawil bahrani dalam Al-Quran itu. Wama yastawil bahrani, tidaklah sama dua lautan ini. Hadza 'adzun furatun wa hadza milhun ujaj, ini tawar, ini asin. Al-bahrani fa'il marfu 'alamat rafi' al-alif, niyabah 'anil dhamma li'anna musanna. Ya. Fa idzahum fariqan yahtasimun dalam Al-Quran juga. Tiba-tiba mereka fariqan menjadi dua kelompok. Yang tayah tasimun, saling berdebat. Fariqani. Musanna dari apa? Fariqun. Fariqani. Ya. Akharani. Itu juga musanna dari apa? Akharun. Banyak dalam Al-Quran juga. Isim-isim musanna. Ya. Majallah. Kalau di musanna jadi apa? Majallah. Majallatani. Wardah. Wardatani. Soghirah. Ya. Mutasabiqah. Ya. Sayyarah. Ya itu. Insyaallah enggak sulit ya. Musanna ini Pak, sirih pahami. Jadi musanna itu apa? Isim yang menunjukkan dua saja, muannats atau muzakkar dengan tambahan alif dan nun pada akhirnya atau ya dan nun. Ya. Kalau ketika rafa ya, tambahannya alif dan nun seperti hadza apa? Hadza hadzani apa? Hadzani dan ar-rajulani. Hadzani rajulani. Ini adalah dua orang laki-laki. Rajulani ya khobar ya. Khobar seperti fa'il marfu'. Tanda rafa'nya alif. Hadzani rajulun. Hadzani juga bisa. Hadzani itu isim isyarah untuk dua. Kalau untuk menunjuk satu orang hadza, kalau untuk dua orang hadzani. Kalau banyak haula'i. Itu beda-beda alat tunjuknya. Kalau untuk satu orang laki-laki muzakkar hadza, dua hadzani. Ya. Kemudian kalau jamak apa? Haula'i atau ula'i juga bisa. Ya. silakan barangkali ada yang lain yang mau ditanyakan. Barangkali enggak paham. Ini satu lagi masih tersisa. Iya. Enggak tahu asalnya diselesaikan sekarang atau ditunda buat nanti. Nanti aja ya. Sudah dapat banyak ini berarti antum istilah-istilah nahwu ini. Antum sekarang sudah kenal isim mufrad itu apa? Alhamdulillah. Masih ingat enggak kira-kira? Masih ya. Jamak taksir masih ingat, tua itu muannats salim tiga, ya, kemudian juga fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu pun, yang dimaksud sesuatu pun apa, faham. Ya, kemudian juga jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, udah banyak itu, enggak terasa itu. Ya, musanna. Iya kan? Ya, sudah berapa istilah tuh antum sudah lewati. Itu dimungkinkan itu. Jangan sampai nanti ketemu lagi enggak paham. Ya, numpuk nanti PR-nya. Kalau ini antum faham, ingat terus yang setelahnya insyaallah terbantu. Ya, terbantu. Ada yang berulang lagi nanti, berulang lagi. Ya, kalau dirasa cukup maka kita cukupkan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tanda rafa yang terakhir, yang keberapa? 4. Setelah dhamma, wawu, alif, nun. Ya, itu yang terakhir apa? Nun. Setelah ini kita merojah insyaallah. Ya, merojah dari dhamma lagi. Ya, kilas apa namanya? Kilas balik ya, perlu seperti itu sepertinya ya. Ya. Tinggal PR-nya di rumah kerjakan. Ya, bikin kalimat yang di situ ada jamak mudzakkar salimnya, ada asmal khamsahnya, ada mustanaknya. Ya, tiga-tiga saja sudah. Ya, kalau saya contohkan jaa al-muslimun satu. Jangan jaa terus. Ya, kharaja. Ya. Ajaan muslim terus. Ya. Kemudian juga yang asmal khamsahnya jaa abuka, boleh kafnya diganti Abu Muhammadin, Abu Hum dan seterusnya. Ya. Dari Al-Qur'an juga silakan musanna banyak. Ya kan gampang sekali musanna itu. Ya cukup ya sampai di sini. Ya subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.